kamu wesa sobek sobek kamas in the hole karo istu kina walah tuh kina alasan dan many alasan sudah no masih suka caca your ass ini minta diceraikan atasku saiki aku wes sendiri.